Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 304. Kitab Bahaya Lidah. Lanjutan dari sebelumnya. Mujadalah atau bertengkar adalah ibarat dari maksud mendiamkan orang lain dengan alasan atau hujah, melemahkannya dan mengurangkannya dengan celaan pada perkataannya, menghubunginya pada keteledoran dan kebodohan. Tandanya yang demikian ialah bahwa peringatannya kepada kebenaran dari segi yang lain itu tidak disukai oleh pihak yang bertengkar. Ia suka bahwa ia melahirkan kesalahan orang yang bertengkar itu supaya terang dengan demikian kelebihan dirinya dan kekurangan temannya. Dan tiada jalan kelepasan dari ini selain dengan diam. Dari tiap-tiap yang tidak akan berdosa kalau didiamkan. Adapun penggerak kepada pertengkaran itu ialah ingin tinggi dengan melahirkan ilmu pengetahuan dan kelebihan, dan menyerang orang lain dengan melahirkan kekurangannya. Itulah dua nafsu keinginan batiniah yang kuat bagi diri seseorang. Adapun melahirkan kelebihan diri, maka itu termasuk segi membersihkan diri. Dan itu sebagian dari kehendak apa yang terkandung pada seorang dari durhakannya pendakwaan tinggi dan sombong. Dan itu adalah termasuk sifat ketuhanan. Adapun mengurangkan orang lain, maka itu termasuk di antara kehendak sifat binatang buas. Ia menghendaki mengoyak-ngoyak lainnya, mematahkannya, memukulkannya, dan menyakitinya. Inilah dua sifat yang membinasakan. Kekuatan dua sifat ini ialah perbantahan dan pertengkaran. Orang yang biasa berbantah dan bertengkar itu menguatkan sifat-sifat ini yang membinasakan. Dan ini melampaui batas kemakruhan atau perbuatan yang tidak disukai agama. Tetapi itu suatu perbuatan maksiat manakala terjadi padanya menyakitkan orang lain. Dan berbantah-bantahan itu tiada terlepas dari menyakitkan, mengobarkan kemarahan dan membawa orang yang sudah melakukan untuk mengulangi kembali. Lalu ia menolong perkataannya dengan apa saja yang mungkin, baik yang hak atau yang batil, dan yang mengatakannya dengan apa saja yang tergambar baginya. Lalu berkobarlah pertengkaran di antara dua orang yang bertengkar itu, sebagaimana berkobarnya perkelahian antara dua ekor anjing. Masing-masing bermaksud menggigit temannya dengan cara yang lebih menewaskan, lebih kuat mendiamkan dan mencambukkan. Adapun pengobatannya ialah dengan menghancurkan kesombongan dan menggerakkan kepada melahirkan kelebihannya, dan menghancurkan sifat binatang buas yang menggerakkan kepada melahirkan kekurangan orang lain, sebagaimana akan datang yang demikian nanti penjelasannya pada kitab celaan kesombongan dan mengherani diri, dan kitab celaan marah. Pengobatan setiap penyakit ialah dengan menghilangkan sebabnya, dan sebab perbantahan dan pertengkaran ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu. Kemudian membiasakan diri pada perbantahan itu menjadikan kebiasaan dan sifat diri atau tabiat, sehingga menetap pada diri dan sukar bersabar daripadanya. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Daud An-Ta'i, "Mengapa engkau memilih di sudut?" Daud An-Ta'i menjawab, "Untuk berjuang dengan diriku, meninggalkan pertengkaran." Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, "Hadirilah semua majelis dan dengarlah apa yang dikatakan orang dan jangan engkau berkata-kata." Daud At-Ta'i menerangkan seterusnya. "Lalu aku perbuat demikian, maka tiada aku melihat perjuangan yang lebih berat atas diriku dari itu." Dan itu benar. Sebagaimana dikatakan, karena orang yang mendengarkan kesalahan dari orang lain dan ia sanggup membukakannya, niscaya sukar sekali baginya bersabar ketika itu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan perbantahan sedang ia di pihak yang benar, niscaya dibangun oleh Allah baginya suatu rumah dalam surga tertinggi." Karena sangat berat yang demikian kepada jiwa. Kebanyakan yang terjadi demikian pada aliran-aliran dan akidah-akidah. Karena perbantahan itu adalah suatu tabiat. Apabila ia menyangka akan memperoleh pahala, niscaya bersangatanlah keinginannya dan bertolong-tolonglah antara tabiat dan agama padanya. Dan itu adalah salah semata-mata. Tetapi sedialah bagi manusia mencegah lidahnya dari ahli kiblat atau orang yang taat menghadap kiblat dengan sholat. Apabila melihat orang berbuat bid'ah, maka dengan lemah lembut menasihatinya pada tempat sepi, tidak dengan jalan pertengkaran. Karena pertengkaran itu menggambarkan kepadanya bahwa itu adalah suatu usaha untuk menghancurkan. Dan itu adalah suatu bikinan, di mana orang-orang yang suka bertengkar dari ahli alirannya sanggup berbuat seperti itu jikalau mereka mau. Lalu terus-meneruslah bid'ah itu dalam hatinya dan bertambah kuat disebabkan pertengkaran itu. Apabila diketahui bahwa nasihat tidak bermanfaat, maka berbuatlah untuk diri sendiri dan tinggalkanlah orang itu. Nabi SAW bersabda, "Allah mengasihi orang yang mencegah lidahnya dari ahli kiblah, kecuali dengan sebaik-baiknya apa yang disanggupinya." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Hisam bin Urwah. Hisam bin Urwah berkata, "Adalah Nabi SAW mengulang-ulangi sabdanya tadi 7 kali. Setiap orang yang membiasakan bertengkar pada suatu waktu dan ia memujikan manusia kepadanya, dan ia memperoleh bagi dirinya dengan sebab demikian, kemudian kemuliaan dan penerimaan, niscaya menguatlah segala yang membinasakan ini padanya. Dan ia tidak akan sanggup lagi menyebut dirinya daripada yang membinasakan itu, apabila berkumpul padanya kekuasaan marah, sombong, riya, suka kemegahan, dan membanggakan diri dengan kelebihan. Dan masing-masing sifat ini sukar melawannya. Maka bagaimana pula dengan berkumpulnya sifat-sifat itu?" Bahaya kelima, permusuhan. Sifat ini juga tercela. Dan dia itu dibalik pertengkaran dan perbantahan. Perbantahan itu tusukan pada perkataan orang lain dengan melahirkan kekurangan padanya, tanpa terikat dengan suatu maksud selain untuk menghina orang lain dan melahirkan kelebihan kecerdikan diri sendiri. Pertengkaran itu ibarat suatu hal yang menyangkut dengan melahirkan aliran-aliran dan menetapkannya. Dan permusuhan itu gelombang pada perkataan untuk memperoleh kesempurnaan harta atau sesuatu hak yang dimaksud. Yang demikian itu sekali adalah permulaan dan pada kali yang lain adalah teguran. Dan perbantahan itu tidak ada selain dengan teguran terhadap perkataan yang sudah terdahulu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Orang yang sangat dimarahi oleh Allah ialah orang yang sangat bermusuhan. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertengkar dalam suatu permusuhan tanpa ilmu, niscaya senantiasalah ia dalam amarah Allah, sehingga ia mencabut dirinya daripadanya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Isfahani dari Abu Hurairah. Sebagian mereka berkata, jagalah dirimu dari permusuhan, karena permusuhan itu menghapuskan agama. Dan dikatakan bahwa orang warak tidak sekali-kali bermusuhan mengenai agama. Ibnu Kutaibah berkata, datang padaku Bisir bin Abdullah bin Abi Bakrah. Lalu ia bertanya, apakah yang menyebabkan engkau duduk di sini? Aku jawab, lantaran permusuhan antara aku dan anak pamanku. Lalu Bisir berkata, bahwa ayahmu mempunyai perbuatan baik padaku, dan aku bermaksud membalasnya padamu. Dan demi Allah, aku tiada melihat suatu pun yang menghilangkan agama, yang mengurangkan kepribadian, yang menyia-nyiakan kesenangan, dan yang mengganggu hati, selain dari permusuhan. Ibnu Kutaibah meneruskan ceritanya. Lalu aku bangun berdiri, hendak pergi. Maka musuhku berkata kepadaku, apa kabar tentang engkau sekarang? Lalu aku jawab, tidak ada akan aku bermusuh lagi dengan engkau. Musuh itu berkata, sesungguhnya engkau tahu bahwa kebenaran adalah pada pihakku. Lalu aku jawab, tidak, aku tidak tahu. Tetapi aku meliakan diriku dari hal itu. Maka musuh itu menjawab, aku tiada meminta sesuatu daripadamu yang menjadi milikmu. Jikalau Anda bertanya, bahwa apabila manusia mempunyai suatu hak, maka tidak boleh tidak ia bermusuhan dan menuntutnya atau pada menjaganya, manakala ia dianiaya oleh orang zalim. Maka bagaimana hukumnya dan bagaimana mencela permusuhannya? Ketahuilah kiranya bahwa celaan itu termasuk yang bermusuhan dengan yang batil dan yang bermusuhan tanpa ilmu, seperti wakil hakim atau qadhi. Maka wakil hakim itu sebelum mengetahui bahwa hak itu pada pihak yang mana, maka ia menyerah pada permusuhan itu dari pihak mana. Lalu ia bermusuhan tanpa ilmu. Dan termasuk orang yang menuntut haknya. Tetapi ia tidak membatasi sekedar perlu saja. Bahkan ia melahirkan kesangatan permusuhan itu dengan maksud menguasai atau dengan maksud menyakiti. Dan termasuk orang yang mencampur baurkan dengan permusuhan itu kata-kata yang menyakitkan, yang tidak diperlukan untuk menolong alasan dan melahirkan kebenaran. Dan termasuk pula orang yang dibawa kepada permusuhan itu oleh kedengkian semata-mata untuk memaksakan musuh dan menghancurkannya, sedang ia kadang-kadang memandang receh harta yang sekadar itu. Dan dalam manusia, ada orang yang menegaskan demikian, seraya berkata, sesungguhnya maksudku itu dengki kepadanya dan menghancurkan kehormatannya. Sesungguhnya, jikalau aku mengambil harta ini daripadanya, mungkin aku lemparkan ke dalam sumur, dan aku tidak peduli. Inilah maksudnya yang sangat bersangatan, permusuhan dan perbantahan. Dan itu tercela sekali. Adapun orang yang teraniaya, yang menolong alasannya atau hujahnya dengan jalan agama, tanpa bersangatan, berlebih-lebihan dan tambah perbantahan sekadar perlu, tanpa maksud kedengkian dan menyakitkan, maka perbuatan yang demikian tidak haram. Tetapi yang lebih utama ditinggalkan bila diperoleh jalan yang lain. Karena mengekang lidah pada permusuhan dalam batas sederhana adalah sukar. Dan permusuhan itu memenuhi dada dan mengubarkan kemarahan. Apabila kemarahan itu telah berkobar, niscaya lupalah apa yang dipertengkarkan. Dan kekalah kedengkian di antara dua orang yang bermusuhan itu. Sehingga masing-masing bergembira dengan nasib buruk temannya. Dan merasa susah dengan gembiranya teman itu. Dan lidah dilepaskan terhadap kehormatan teman tersebut. Siapa yang memulai permusuhan, maka sesungguhnya ia telah mendatangi bagi segala yang harus diawasi itu. Sekurang-kurangnya, apa yang ada padanya mengacaukan batinnya, sehingga ia dalam sholatnya berbuat untuk menghadapi musuhnya. Maka hal itu tidak tinggal atas batas yang wajib saja. Permusuhan itu permulaan tiap-tiap kejahatan. Begitu pula perbantahan dan pertengkaran. Maka seyogialah tidak dibuka pintunya selain karena darurat. Dan ketika darurat itu, seyogialah lidah dan hati dijaga dari akibat permusuhan. Dan yang demikian itu memang sukar sekali. Barang siapa membatasi dalam permusuhannya pada yang perlu saja, niscaya ia selamat dari dosa. Dan tidak tertela permusuhannya, kecuali kalau ia tidak memerlukan kepada permusuhan mengenai apa yang dipermusuhkan itu. Karena padanya ada yang mencukupkannya. Maka adalah ia meninggalkan untuk yang lebih utama. Dan tidak ia orang berdosa. Benar, sekurang-kurangnya dalam permusuhan, perbantahan dan pertengkaran itu hilang perkataan yang baik dan pahala yang dapat diperoleh padanya. Karena sekurang-kurangnya tingkat perkataan yang baik itu melahirkan persetujuan. Dan tidak ada perkataan yang kasar, yang lebih besar daripada tusukan dan teguran, yang hasilnya ada kalanya membodohkan dan ada kalanya mendustakan. Sesungguhnya orang yang bertengkar dengan orang lain, atau berbantah-bantahan, atau bermusuh-musuhan, maka ia telah membodohkan atau mendustakan orang tersebut. Lalu lenyaplah dengan dia perkataan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjadikan kamu dari isi surga oleh perkataan yang baik dan memberi makanan kepada orang yang memerlukan. Diriwayatkan At-Tabarani dari Jabir. Allah Ta'ala berfirman, waqulu linnasi husna, artinya, dan katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 83. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa saja dari makhluk Allah memberi salam kepadamu, maka jawablah salam itu, walaupun ia orang majusi atau penyembah api. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyyati fa hayyu bi ahsana minha aw rudd miha. Artinya, apabila ada orang memberi hormat atau salam kepada kamu, balaslah hormat atau salamnya dengan cara yang lebih baik, atau balas penghormatan itu serupa dengan penghormatannya. Surat An-Nisa ayat 86. Ibnu Abbas berkata pula, kalau sekiranya Firun berkata baik kepadaku, niscaya aku balas kepadanya dengan baik. Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga ada beberapa kamar yang dilihat lahirnya atau luarnya dari batinnya atau dalamnya, dan batinnya dari lahirnya. Kamar-kamar itu disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang memberi makanan dan melembutkan perkataan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Suwaid bin Sa'id. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilewati seekor babi. Lalu ia berkata, "Lalulah dengan selamat." Lalu orang bertanya kepadanya, "Wahai Ruhullah, engkau katakan yang demikian itu kepada babi?" Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Aku tidak suka membiasakan lidahku dengan yang buruk." Nabi SAW bersabda, "Kata yang baik itu sedekah." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda pula, "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan sekeping kamar. Kalau kamu tidak memperolehnya, maka dengan perkataan yang baik." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Uda' bin Hatim. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kebajikan itu barang yang mudah, muka yang jernih, dan perkataan yang lemah lembut." Setengah hukama berkata, "Perkataan yang lemah lembut itu membasuh kedengkian dan yang tersembunyi dalam anggota badan." Setengah hukama berkata pula, "Tiap-tiap perkataan yang tidak memarahkan Tuhanmu, melainkan juga kamu menyenangkan orang yang duduk bersamamu, maka janganlah kamu kikir terhadap perkataan itu. Mudah-mudahan akan menggantikan kepadamu pahala orang yang berbuat baik kepadanya." Ini semua mengenai kelebihan perkataan yang baik. Dan lawannya ialah permusuhan, perbantahan, pertengkaran, dan pergaduhan. Itu adalah perkataan yang tidak disukai, yang meliarkan dan yang menyakitkan hati, yang mengeruhkan kehidupan, menggerakkan kemarahan, dan yang menyesakkan dada. Kita bermohon kepada Allah akan kebagusan taufik dengan nikmat dan karunia-Nya. Bahaya ke-6. Berbuat dalamnya keluar kata-kata dalam rahang, berbuat sajak dan kelancaran berbicara dengan dipaksakan, berbuat-buat dengan kata-kata kemuda-mudaan dan kata-kata pendahuluan, dan apa yang biasa dilakukan oleh kebiasaan orang-orang yang membuat-buat kelancaran berbicara, yang menyerukan kepada berpidato. Semua yang tersebut itu termasuk bikin-bikinan yang tercela dan termasuk yang dipaksa-paksakan yang tercela. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan umatku yang takwa itu terlepas daripada yang dipaksa-paksakan atau at-takalluf." Diriwayatkan Ad-Dharqutni dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya yang lebih aku marahi dan yang lebih jauh tempat duduknya daripadaku ialah orang-orang yang berbicara melantur kesana kemari, yang berbuat seolah-olah memahami, dan yang berbicara yang keluarnya dari rahang." Diriwayatkan Ahmad dari Abi Thalabah. Fatimah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling jahat ialah mereka yang makan dengan kenikmatan, memakan bermacam-macam warna makanan, memakai bermacam-macam warna kain, dan berbicara dengan mengeluarkan perkataan dari rahang." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah, orang-orang tamah itu binasa. Tiga kali Beliau sallallahu alaihi wasallam menyabdakannya. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Tanattu yaitu mendalam-dalamkan dan menghabis-habiskan keluarnya perkataan. Umar radhiyallahu anhu berkata, perkataan yang gemuruh itu adalah dari gemuruhnya suara setan. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada ayahnya Sa'ad meminta sesuatu keperluan. Lalu ia berkata dengan perkataan yang membentangkan hajat keperluannya. Lalu menjawab Sa'ad, adalah aku lebih jauh dari hajatmu pada hari ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka menyelang-nyelangi perkataan dengan lidahnya, seperti sapi betina menyelang-nyelangi rumput dengan lidahnya. Seakan-akan saat membantah apa yang dikemukakan oleh anaknya atas perkataan dari kemuda-mudaan dan kata pendahuluan yang dibuat-buat secara dipaksakan. Diriwayatkan Ahmad dari Sa'ad. Ini juga termasuk bahaya lidah. Dan termasuk juga dalam bagian ini, setiap sajak yang disusun secara berat, begitu pula kata-kata yang fasih atau kepandaian bercakap yang keluar dari batas kebiasaan. Begitu pula sajak yang dibuat dengan berat pada percakapan-percakapan. Karena Rasulullah SAW menghukum kuatnya air pada janin atau budak dalam kandungan. Lalu berkata setengah kaum yang menganiaya, bagaimanakah? Bagaimana basah orang yang tidak minum, orang yang tidak makan, tidak menjerit, dan tidak berkata-kata dengan suara nyaring? Hal yang seperti itu batil. Lalu Nabi SAW menjawab, adakah sajak itu seperti sajak Arab Badwi? Diriwayatkan Muslim dari Al-Mughirah bin Subah dan Abu Hurairah. Nabi SAW menentang yang demikian, karena kesan memberat-berati dan berbuat-buat itu nyata sekali pada perkataan tersebut. Tetapi siyugalah disingkatkan pada tiap-tiap sesuatu atas maksudnya. Dan maksud perkataan itu ialah memberi pemahaman kepada maksud, dan dibalik yang demikian adalah dibuat-buat yang tercela. Tidak masuk pada kategori ini membaguskan kata-kata pidato dan peringatan tanpa berlebih-lebihan dan keganjilan. Karena yang dimaksud dari pidato itu menggerakkan hati, menyukakannya, menggenggam dan membentangkannya. Maka karena manisnya kata-kata itu mempunyai bekas padanya, dan itu adalah layak. Adapun pembicaraan-pembicaraan yang berlaku untuk menunaikan keperluan, maka tidak layak bersajak mengeluarkan perkataan yang keluar dari rahan dan melaksanakannya dengan dipaksakan yang tercela. Dan tidak ada penggerak kepada yang demikian selain oleh riya, melahirkan kefasihan atau kelancaran kata-kata dan perbedaan diri dengan kecerdikan. Semua itu tercela, tidak disukai oleh agama, dan dilarang daripadanya.